Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kemarin sudah kita ketahui bahwa orang yang berkhianat atau lebih dari itu pengkhianat tidak diterima persaksiannya secara mutlak. Demikian juga orang fasik tidak diterima persaksiannya. Siapa orang fasik di sini? Yaitu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang tidak bertaubat dari perbuatan maksiatnya, maka persaksian dia tidak diterima. Kenapa? Kata beliau, karena dia adalah mafkudul adalah, hilang sifat keadilannya, hilang sifat adalahnya. Kemudian kata beliau, wa minan nas, dan ada dari manusia, dari kalangan manusia, man huwa mausufun bil adalah, yang dia disifati dengan adalah. Yang adalah kemarin apa? Malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wa khawarimil muru'ah. Adalah kemampuan untuk membawa seseorang pada terus bertakwa dan menjaga muru'ah. Yang kemarin kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan mulazamatu taqwa itu apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemampuan yang membawa seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Apakah itu kebid'ahan? Apakah itu kefasikan ataukah kesyirikan ataupun perbuatan jelek yang lain. Ada di antara manusia yang dia disifati dengan adalah, lakin akan tetapi fihi, pada dirinya wasfun, ada sifat. Sebenarnya dia adalah memiliki sifat adalah, tetapi dia memiliki sifat yang lain. Yukhsha an yamila ma'ahu, yang dikhawatirkan dia akan condong atau membelok dengan sifat yang ada pada dia tersebut. Ada sifat adalah, tapi ada sifat yang lain. Yang sifat yang lain ini dikhawatirkan menjadikan dia memberikan persaksian dengan persaksian yang tidak benar. Fayashhada bi khilafil haq, sehingga dia memberikan persaksian dengan menyelisih kebenaran, menyelisih kenyataan. Kenapa memberikan persaksian? yang menyelisih kebenaran karena ada satu sifat tadi. Misalnya dia orang yang adalah. Wadhalika, dan yang demikian itu, sifat yang lain itu adalah kal usul wal furu', seperti usul dan furu' cabang. Usul maksudnya orang tua, kakek, nenek. Al furu' cabang yaitu anak, cucu, ini furu'. Wal maula, dan budak yang dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan menjadi saksi untuk tuannya. Wal qani, wal qani'i li ahlil bait. Qani'i pelayan atau pembantu ahlil bait. Fahaulai la tuqbalu syahadatuhum lil madkurin. Maka mereka tidak diterima persaksiannya untuk orang-orang yang telah disebutkan. Siapa? Usul menjadi saksi untuk furu', kakek menjadi saksi bagi cucunya, atau seorang bapak sebagai saksi pembela untuk anaknya. Kenapa ini la tuqbal syahadatuhum, tidak diterima persaksian mereka? Karena di sini ada sifat yang dikhawatirkan dia akan memberikan persaksian dengan yang tidak sebenarnya. Kenapa? Wong ini anaknya kok. Kalau dia tertuduh, khawatir dia dijatuhi hukuman. Khawatir kalau dia kalah dalam persengketaan, sehingga dia akan membela. Bagaimana dia akan melakukan persaksian itu yang seakan-akan membenarkan anaknya, atau anak sebagai saksi bagi orang tua, membela orang tuanya, sehingga tidak memberikan persaksian yang benar, tidak memberikan persaksian yang jujur. Itu dikhawatirkan, yuksa. Karena naluri manusia memang seperti itu. Seorang anak akan membela orang tuanya, orang tua akan membela anaknya. Bahkan sebagian besar dari manusia, salah dan benar pokoknya kalau anak dibela. Siapapun yang menyalahkan anaknya berhadapan dengan orang tuanya. Kenapa? Membela anak. Tidak mau tahu benar atau salah, yang penting anak dibela. Kenapa? Ada sifat. Salah satu sifat yang seorang itu condong kepada orang yang terdekat atau yang dekat dengan dia, apalagi orang tuanya atau anaknya. Asalnya dia adil. Asalnya memiliki sifat adalah. Tapi dikhawatirkan seperti itu, maka persaksiannya tidak diterima untuk orang-orang tadi, bukan secara mutlak, tapi untuk orang-orang tadi ketika membela anaknya atau anak membela orang tuanya. Li'annahu mahalu tuhmah. Dikarenakan apa? Sungguh dia mahal, tempat apa? Tuduhan. Seperti budak menjadi saksi atau membela tuannya. Budak yang telah dimerdekakan ini menjadi saksi untuk tuannya. Tentu dia akan, atau kemungkinan besar dia akan membela apa? Tuannya. Dia akan membela apa? Tuannya. Maka persaksian untuk membela mereka tidak diterima. Persaksian untuk membela mereka tidak diterima. Demikian juga seorang pelayan kepada tuan rumah. tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Ya namanya pembantu, pelayan akan membela majikannya. Itu dikhawatirkan. Yang kata beliau, mahallu at-tuhmah, itu tempat tuduhan. Bisa terjatuh kepada persaksian yang tidak jujur. Bisa terjatuh pada persaksian yang tidak sebenarnya. Kenapa? Karena kecondongan, kepemihakan, memihak. Ya anak memihak orang tuanya, orang tua memihak anaknya, pembantu memihak tuan atau majikannya, budak maula membela kepada yang telah memerdekakannya. Ini kalau persaksian untuk mereka, membela mereka. Qala wa tuqbalu alaihim, dan diterima atas mereka. Maksudnya apa? Kalau persaksian itu menjadikan mereka bisa dijerat hukum, ini diterima. Karena ini bukan membela mereka. Umpama seorang tuan rumah melakukan satu perbuatan, kemudian pembantu mengatakan, oh benar, dia melakukan yang demikian, demikian, dan demikian. Ini diterima. Karena ini bukan membela untuk tuan rumah. Bukan menjadi penguat bagi tuan rumah. Atau seorang anak mempersaksikan orang tuanya, orang tua saya telah berbuat demikian, demikian, dan demikian. Ini diterima persaksiannya. Kenapa? Ini bukan dalam rangka membela orang tua. Bukan dalam rangka menjadi saksi untuk orang tuanya. Tapi menjadi saksi atas kejelekan yang dilakukan oleh orang tua. Ini diterima. Demikian juga orang tua mempersaksikan kepada anaknya. Oh anak saya berbuat demikian, demikian, dan demikian. Melakukan kesalahan demikian dan demikian. Ini diterima. Ini apa? Diterima. Sebagaimana kisahnya Ibnu Ma'in kalau tidak salah ya, atau Ali Al-Madini ya. Beliau mengatakan bahwa bapaknya adalah dhaif, dhaiful hadis. Para ulama menerima persaksian beliau. Kenapa? Ini persaksian bukan membela orang tua, tapi menyebutkan kekurangan orang tua. Diterima oleh para ulama. Ini persaksian bukan untuk membela mereka, tapi untuk apa? Mengakui kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Qala wa mithlu dhalik az-zawjani, suami istri. Az-zawjan is suami istri. Suami menjadi saksi untuk istrinya atau istri menjadi saksi untuk suaminya. Kalau itu membela, suami menjadi saksi untuk membela istri, tidak diterima. Tapi kalau suami menjadi saksi bahwa istri telah berbuat kekurangan demikian dan demikian, diterima. Kenapa? Karena yang pertama saksi li zaujah, yang kedua saksi ala az-zaujah. Asyhadatu li zaujah, ini persaksian membela istri. Kalau asyhadatu ala az-zaujah, ini persaksian untuk apa? Menunjukkan kekurangan yang ada pada istri. Kalau asyhadatu li, tidak diterima. Tapi kalau asyhadatu ala, diterima. Sebagaimana yang di atas, anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Kalau asyhadatul aulad li abaihi, li abaihim, tidak diterima. Tapi kalau syahadatul aulad ala abaihim atau ala abihim diterima. Kenapa? Kalau li dengan huruf jar li ini membela. Tapi kalau ala ini menunjukkan kekurangan dan kejelekan mereka. Wasyayidu ma'a mukatabatihi au atikihi. Dan as-sayyid tuan atas mukatabnya, budak yang dimerdekakan dengan apa? Kitabah, dengan perjanjian. Budaknya membayar separuh atau seluruhnya dengan dicicil, diangsur sebulan berapa, ini mukatab. Au atikihi, atau tuan kepada apa? Budak yang telah dia merdekakan. Ini kalau li as-sayyidu li mukatabihi au atikihi tidak diterima. Tapi kalau as-sayyidu ala mukatabihi au atikihi tuqbal, diterima. Kenapa tidak diterima? Yuhsa, dikhawatirkan memberikan persaksian yang membela mereka, memberikan persaksian yang berbeda dengan kebenaran. Mahallu at-tuhmah, dikhawatirkan. Qala wa minan nas man huwa bi aksi haula, dan ada dari manusia, yang pertama disebutkan oleh beliau, orang yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak. Yang kedua, orang yang masih memiliki sifat adalah bisa diterima persaksiannya, tapi tidak secara mutlak. Kemudian yang ketiga, wa minan nas man huwa bi aksi haula, ada di antara manusia yang aks kebalikan dari mereka. Kal adui, seperti musuh. Alladhi fi qalbihi gimrun ay ghillun, musuh yang di dalam hatinya ada gimrun ay ghillun, ada kedengkian. Ala akhihi, atas saudaranya. Seorang musuh, A musuh dengan B. A punya saudara C. A musuh ini memberikan persaksian kepada, memberikan persaksian atas C. Atas apa? Saudara A. Fahada in syahidalahu kubilat syahadatuhu. Maka ini, kalau dia memberikan persaksian lahu untuk dia, membela dia, kubilat syahadatuhu, diterima persaksiannya. Wa in syahida ala aduwihi, dan jika memberikan persaksian atas musuhnya, lam tuqbal, A punya musuh, A punya saudara. Musuhnya A memberikan persaksian untuk B saudara, untuk C saudara dari A, membela saudara A, ini diterima. Tapi kalau musuh ini memberikan persaksian atas kejelekan A, maka tidak diterima. Maka tidak apa? Diterima. Lam tuqbal. Kenapa? Di hatinya ada kedengkian. Di hatinya ada apa? Kedengkian. Li'annal adawata. Kenapa tidak diterima? Li'annal adawata tahmilu ghaliban alal idrari bil aduwi. Dikarenakan permusuhan ini mayoritasnya membawa atas apa? Idror, memberikan madharat, kerugian bil adu terhadap musuh. Yang namanya musuh bermusuhan itu akan memberikan persaksian yang merugikan musuhnya. Ini ghaliban mayoritasnya. Dan mungkin kebanyakan dari manusia, bahkan mungkin di antara kita seperti itu. Kalau kita punya musuh, ya, kita memberikan persaksian yang menjatuhkan musuh, pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena ini musuh. Apalagi musuh yang ingin balas dendam, memiliki kedengkian, dia akan melakukan apapun yang bisa merugikan, yang bisa memberikan madarat kepada musuhnya. Maka persaksian musuh yang memiliki kedengkian atas kejelekan musuh, dia tidak diterima. Tapi kalau musuh tadi memberikan persaksian untuk saudaranya, bukan kepada musuhnya, tapi untuk saudaranya, maka persaksiannya diterima. Itu berapa jenis manusia di dalam persaksian. Sebagai penutup, sesungguhnya asal seseorang, apakah dia seorang yang adil ataukah dia orang yang tidak adil? Dikatakan seorang muslim, apakah seorang muslim itu orang yang adil ataukah orang yang tidak adil? Para ulama diantaranya yang kita ingat, mereka mengatakan bahwa asal seorang muslim adalah muslim. Asal seorang muslim adalah muslim. Sifat adalah itu adalah sifat tambahan. Sifat adalah itu sifat apa? Tambahan. Asalnya muslim, ya muslim, cukup dengan muslim. Dikatakan adil kalau memiliki sifat-sifat tambahan yang menunjukkan keadilannya. Kalau tidak, berarti disifati dengan asal, yaitu muslim saja. Seorang muslim apa? Saja. Karena adalah itu sifat tambahan. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki sifat adalah, yang berhak, memiliki hak untuk mengemban ilmu agama disampaikan kepada umat manusia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, di antara yang menyebabkan tertolaknya persaksian, yaitu sifat khianat. Sifat berkhianat, yang kita tahu bahwa sifat khianat salah satu sifat apa? Sifatnya siapa? Khianat siapa? Sifatnya orang munafik. Idza tumina khana. Salah satu sifat orang munafik adalah berkhianat. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari sifat yang sangat tercela tersebut. Nasallallahu salama alafiyah. Subhanahumdik asyhadu la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.